بسم الله الرحمن الرحيم. Ini terkait dengan dosa. Ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Az-Zumar. Qul ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berbuat israf dalam dosa. Israf itu sesuatu yang berlebih. Tidak biasanya. Orang makan misalnya satu piring, dua piring, tiga piring, dia israf. 10 piring dia ambil. Nah, ada israf dalam dosa. Israf dalam dosa. Maaf, maaf. Kalau yang satu ini pernah berbohong. Satu pernah mencuri. Yang satu pernah mabuk. Kalau yang ini semua dikerjakan. Berbohong iya, mencuri iya, mabuk iya, zina iya, bahkan maaf, maaf sekali. Kalau ada dosa yang belum pernah ia kerjakan, seseorang pernah mengerjakan, rasanya kurang lengkap dia berbuat dosa. Kamu pernah kerjakan itu? Apa? Itu loh, korupsi. Belum? Ah, kamu telat. Dia udah ngerjakan. Oh, kalau gitu besok saya korupsi. Ada orang yang sifatnya israf, berlebih dalam dosa. Tapi, karena dalam jiwa manusia itu ada roh, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah, akan ada satu kondisi yang dalam kondisi itu ada semacam dia kerinduan kepada Rabbnya, ada semacam kecenderungan untuk kembali. Dalam saat-saat itulah kadang-kadang ada getaran dalam jiwa. Apakah saya selamanya akan begini? Ada enggak kemungkinan saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam kondisi seperti ini yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat kondisi yang paling buruk tadi, memilih kembali untuk ditawarkan oleh Allah. Allahu Akbar. Seperti Allah mengangkat orang yang terpuruk dalam materi, Allah mengangkat orang yang terpuruk dalam dosa. Kalimatnya sama menggunakan kata rahmat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bisa mengangkat seseorang yang terpuruk dari materi sekaligus yang terpuruk dari dosa kepada titik terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di subuh ini saya ingin mengajak kita semua, mari teman-teman sekalian, kita berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengetahui ilmu cara mendekatinya. Jika hari ini kita mendapatkan nikmat berlebih, maka syukuri nikmat itu dengan menempatkannya sesuai dengan apa yang Allah. Harta, kalau nikmatnya berupa harta, maka dengan harta itu diharapkan Anda mengamalkan amalan-amalan harta untuk meraih surga Anda. Coba perhatikan Quran surah ke-28 ayat ke-77. Jika yang dititipkan adalah pengetahuan, maka dengan ilmu itulah sebagai nikmat yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Silahkan kerjakan segala hal yang bisa bermanfaat dengan ilmu Anda. 3, jika yang dititipkan adalah kedudukan, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang dengan kebijakan itu bisa mengantarkan dengan kedudukan Anda menuju surga Anda yang terbaik. Sebaliknya, jika Anda ada di posisi yang paling rendah, maka dengan posisi rendah itu sesungguhnya Allah bukan ingin merendahkan Anda, tapi ingin memberikan pelajaran yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Namanya sabar. Yang pertama syukur, kedua sabar. Bukankah sabar mendekatkan Anda dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154-nya. Kemudian bukankah sabar itu bisa mengantarkan Anda ke surga? Bahkan orang-orang yang disambut oleh malaikat ketika dia masuk ke dalam surga, pertama kali kalimat malaikatnya adalah salamun alaikum bima sabartum. Quran surah 13 ayat ke-24. Selamat Anda bisa bersabar ketika menerima ujian-ujian saat di dunia. Jadi ketika Allah berikan kepada Anda ujian yang dahsyat sifatnya, menurunkan status kehidupan Anda, memberikan penyakit yang luar biasa sulitnya, maaf, memberikan keadaan tertekan yang sangat luar biasa, sesungguhnya semua itu tujuannya bukan ingin merendahkan Anda, tapi ingin mendekatkan Anda dengan Allah dan bisa mengantarkan Anda ke surga. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya pribadi, ayo yang pernah bergelumur dengan dosa, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Tapi perbedaan kita dengan iblis, iblis pernah salah tidak mau tobat, kita pernah salah dan diberi kesempatan untuk bertobat. Ayah Anda kita Adam memilih tobat, iblis memilih untuk tidak bertobat. Karena itu sepanjang Anda manusia, sepanjang anak cucu Adam, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Di antara sekian orang yang salat subuh di muka bumi saat ini, cuman Anda yang diberikan ayat itu untuk mengajak kita kembali. Karena itu, kalau ada di masjid ini, di tempat ini, hamba-hamba Allah yang pernah sukses sampai dengan hari ini, syukuri itu. Karena Anda yang dibimbing oleh Allah pada subuh ini. Tapi jika ada di antara kita terpuruk di hari ini, Jangan putus asa dengan itu semua. Barangkali disitulah peluang surga Anda bisa diraih dengan bersabar dalam menjalaninya. Bangkit, jangan putus asa. Tujukan kepada Allah, tingkatkan kekuatan kita. Dan disitulah mungkin titik balik perubahan kehidupan kita terjadi insyaAllah. Teman-teman, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang seterusnya. Ini barangkali bagian sisi yang dua terakhir. Jadi sekarang dengan bulan depan, sisi yang terakhir kita menyelesaikan buku ini. Setelah itu kita akan ambil satu silabus baru untuk pelajaran kita di subuh ini. Dan saya mohon maaf untuk subuh ini kita agak sedikit mendesak karena kita menyesuaikan waktu yang cukup barangkali agak berbeda. Kami dari sepekan kebelakang kedatangan beberapa ulama, levelnya juga level dunia, sehingga saya harus berkhidmat untuk melayani mereka berada di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Jadi tadinya datang ke Istiqlal, saya kira datang cuma satu hari saja. Dalam kemarin kita ada acara Hari Al-Quran. Bukan merayakan Quran, itu bukan perayaan ya. Jangan gagal paham. Itu hanya tema saja. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Sama dengan Anda bikin pengajian ada temanya. Ya. Nah, kemudian saya kira hanya satu hari. Ternyata Masya Allah, beliau ingin tinggal di sini kurang lebih selama 5 hari. Di 5 hari kami harus susun jadwal, menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Karena itu belum ada barangkali kita keluarkan jadwal di bulan ini. Dan Alhamdulillah, berakhir kemudian di hari Jumat, saya mesti terbang ke Palembang. Dari terbang ke Palembang, malam tadi atau kemarin sore baru diputuskan bahwa subuh ini kita akan ta'lim. Mohon maaf kalau hari ini agak sedikit berbeda, saya permohonkan maaf kepada teman-teman di Al-Azhar.